Kita emang gak setara, kita emang enggak sama, enggak bakal bisa buat sama-sama. Kita emang gak setara, kita emang enggak sama, enggak bakal bisa buat sama-sama. Triple H gun tetap sama, takkan pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang tetap laga sampai tua. Ku anti respect palsu, sebab PT itu yang utama. Mau kelahi ya kelahi, tak usah belaga ramah-tama. Pahancing, tutup mulut kau penaku. Dari dulu sampai sekarang dalam circle kau tuh kacung, tapi masih unjuk gigi padahal sudah kentara. Jangan terlalu maju bitch, kita tak setara. Boy, kita emang gak setara, kita emang enggak sama, enggak bakal bisa buat sama-sama. Kita emang gak setara, kita emang enggak sama, enggak bakal bisa buat sama-sama. Jadi udah cukup jelas, gak perlu banyak nanya. Lo gua itu beda, gak bisa sama-sama. Apalagi kalau lau diam-diam ngopi gua. Yo gak ada cerita, mending lu mampu saja, paham jeng? Jangan banyak ekspektasi, attitude masih minim, mending lu telan ekstasi. Nikmati hidup, kubur lau punya mimpi. No me molestes con the fucking bullshit. Kita emang gak setara, kita emang enggak sama, enggak bakal bisa buat sama-sama. Kita emang gak setara, kita emang enggak sama, enggak bakal bisa buat sama-sama. Kita emang gak setara, kita emang enggak sama, enggak bakal bisa buat sama-sama. Kita emang gak setara, kita emang enggak sama, enggak bakal bisa buat sama-sama.